baik secara zahir maupun secara batin. Inilah hakikat bersyukur. Inilah hakikat seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Mereka adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah yang kita lakukan, menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi al-manhiyat, perkara-perkara yang Allah larang, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga amalan yang sedang kita lakukan ini, talabul ilmi, mencari ilmu, juga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui ibadah talabul ilmi dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Faqila lahu kaifa dhalik? Qala idza yanwa bidzalika raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya yang namanya mencari ilmu, talabul ilmi, ini adalah suatu amalan yang sangat besar, suatu ibadah yang sangat besar. La ya'diluhu syai'un, suatu ibadah, suatu amalan yang tidak bisa ditandingi dengan amalan apapun, dengan catatan apabila orang tersebut niatnya itu benar. Maka Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana seorang dikatakan niatnya itu benar di dalam talabul ilmi, di dalam mencari ilmu? Kata beliau, apabila seorang di dalam mencari ilmu, meniatkan di dalam mencari ilmunya adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Inilah seorang dikatakan benar di dalam talabul ilminya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengambil satu bab di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Beliau membuat bab tentang manzilatul ikhlas, kedudukan ikhlas, karena ini merupakan kedudukan yang sangat penting. Ini merupakan kedudukan yang azimah, kedudukan yang sangat besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua, menciptakan jin dan manusia dengan tujuan satu ini, supaya mereka menjadi orang-orang yang mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan ayat ini, kemudian kita lihat penjelasan dari para ulama tentang terkait penjelasan ayat tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalan-amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hambanya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalan-amalannya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Fudhal Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama ahlu sunnah wal jamaah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang paling baik, amalan yang paling ahsan. Apa yang dimaksud amalan tersebut? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, amalan disebutkan amalan yang paling baik, wa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Inilah yang disebut dengan ahsanu amala. Inilah yang disebut dengan amalan yang paling baik, yaitu amalan yang didasari dengan ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan amalan yang paling shawab, amalan yang benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Aba Ali, Abu Ali ini yani kunyahnya Fudhail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kenapa amalan itu harus didasari dengan keikhlasan dan harus benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, faqala innal amala idza kana khalisan wa lam yaqu sawaban lam yuqbal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dikarenakan yang namanya amalan, ibadah, ibadah yang dilakukan oleh manusia, idza kana khalisan, apabila amalan tersebut adalah amalan yang khalisan, amalan yang ikhlas, walam yakun sawaba, akan tetapi ternyata amalan tersebut tidak benar, yakni barakallahu fikum, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalan yang seperti ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lam yuqbal, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau, wa idza kana shawaban, sekarang apabila amalan tersebut adalah amalan yang shawab, amalan-amalan tersebut adalah amalan yang baik, benar, sesuai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, akan tetapi barakallahu fikum, orang tersebut tidak ikhlas, begitu juga amalan tersebut lam yuqbal, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya manzilatul ikhlas, kedudukan ikhlas di dalam beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan supaya kita berbuat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah Tidaklah mereka diperintah yaitu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala illa kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kepada kita semua supaya mukhlisina lahuddin, supaya mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kita di dalam beragama, di dalam mengikuti syariat Islam, di dalam mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus didasari dengan ikhlas. Seorang tatkala mengamalkan perintah, sebagai contoh mengerjakan sholat, maka ini harus dibarengi dengan ikhlas. Jangan seorang mengamalkan suatu amalan, mengerjakan sholat, hanya didasari karena tidak enak. Rumah dekat dengan masjid, tetangga berangkat sholat, masa saya enggak ikut sholat. Ya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum tidak dibenarkan. Islam memerintahkan tatkala kita beragama, itu harus didasari dengan keikhlasan. Tatkala menjalankan perkara-perkara yang wajib, ini pun harus didasari dengan keikhlasan. Begitu juga tatkala tarkul manhiyat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka hendaklah didasari dalam hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ikhlas. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah ta'ala bahwasanya yang dimaksud dengan ikhlas, beliau menyebutkan adalah taswiyatul amal bisalihin niyati an jami'i syawa'ibi syirki. Bahwasanya yang namanya ikhlas adalah seorang membersihkan amalan-amalannya dengan niatan yang baik, membersihkan amalan-amalannya dengan niatan-niatan yang baik. Barakallahu fikum, an jami'i dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik di sini syirkul akbar, syirik yang besar, maupun syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil ini namanya, akan tetapi barakallahu fikum, dosanya sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya kalau sampai para sahabatnya itu terjatuh ke dalam syirkul asghar. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan yang demikian menimpa para sahabatnya, tentunya barakallahu fikum, kita itu sangat khawatir kalau kita pun terjangkiti oleh penyakit-penyakit kesyirikan. Bahkan para al-anbiya'i wa rusul, para nabi dan para rasul, secara umum mereka adalah takut terhadap kesyirikan, baik itu syirkul akbar, syirik besar, maupun syirik kecil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sebagai imamul muwahidin, imamnya ahlu tauhid, abul anbiya, bapaknya para nabi, bahkan dijuluki sebagai khalilur rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang memiliki berbagai macam sifat-sifat yang mulia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Ayat menjelaskan tentang kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam kana ummatan qanitan. Beliau adalah seorang qudwah, contoh yang baik, contoh yang mulia. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Qanitan lillah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Hanifa, orang yang mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Berbagai macam sifat Allah sebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ternyata barakallahu fikum, Nabiullah Ibrahim alaihi salam masih berdoa meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, peribadatan-peribadatan selain Allah. Entah itu bentuknya patung, berhala-berhala, atau tempat-tempat angker dan yang semisalnya. Akan tetapi syahid di dalam ayat ini bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam merasa takut dari amalan-amalan kesyirikan. Begitu juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perkara yang paling aku takutkan menimpa para sahabatnya di dalam hadisnya Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu, in akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu qala arriya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka barakallahu fikum, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan al-mithal, menyebutkan misal, contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah ar-riya. Seorang melakukan suatu ibadah, suatu amalan, suatu perbuatan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia barengi dengan ar-riya supaya mendapatkan perhatian, supaya dilihat oleh manusia. Inilah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai para sahabatnya. Tentunya ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, kita itu lebih takut, kita itu lebih khawatir kalau kita terjangkiti yang demikian. Barakallahu fikum. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir yang demikian ini menimpa para sahabatnya yang mulia, yang mereka memiliki keutamaan yang sangat besar, dikhawatirkan terjangkiti penyakit riya, tentunya kita sangat khawatir. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, ucapan yang sangat mulia atau yang sangat indah dari seorang ulama yang sangat mulia yang bernama Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Perhatikan ucapannya beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, tarkul amali min ajlin nasi riya'un, wal amalu min ajlin nasi syirkun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tarkul amal, seorang meninggalkan amalan karena manusia, ini sudah masuk ke dalam riya. Seorang meninggalkan suatu amalan tapi tujuannya manusia, maka kata Fudail bin Iyad, ini adalah riya, ini adalah perbuatan riya. Kemudian selanjutnya, wal amalu min ajlinas, atau seorang melakukan amalan, melakukan ibadah, min ajlinas, tujuannya adalah manusia. Seorang melakukan amalan ibadah tujuannya adalah kedudukan di sisi manusia, pujian di sisi manusia, sanjungan. Maka orang yang melakukan amalan min ajlin nas, tujuannya adalah karena manusia, maka yang seperti ini syirkun, ini adalah merupakan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka yang seperti ini harus kita senantiasa mengoreksi, menilai hati kita, supaya senantiasa ikhlas dan jauh dari kesyirikan-kesyirikan. Terlebih disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bentuk-bentuk kalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat harta-harta kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati-hati kalian. Ini yang akan senantiasa dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan melihat hati-hati kalian, dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua adalah akan melihat amalan-amalan kalian, dilihat amalan-amalan kita, apakah amalan kita amalan yang sudah sahih, amalan yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari berbagai macam bid'ah. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati kita, apakah di dalam melakukan suatu amalan, di dalam melakukan suatu ibadah, dia sudah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang masyhur, hadis yang sudah sering kita dengar, yang datang dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini merupakan hadis yang azim, merupakan hadis yang agung, sehingga para ulama senantiasa membahasnya, senantiasa meletakkan di dalam tulisan-tulisan mereka hadis yang pertama. Contohnya seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tatkala menulis kitab Riyadhus Salihin, tatkala menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pertama diletakkan pertama kali adalah hadis yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Amalan-amalan ini tergantung dengan niat-niatnya. maka dijelaskan oleh para ulama, amalan itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah itu tergantung dengan niat yang ada pada orang tersebut. Amalan tersebut diterima atau ditolak oleh Allah, ini juga tergantung niat orang tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing kalian itu sesuai apa yang diniatkan. Seorang itu akan mendapatkan sesuatu, barakallahu fikum, sesuai dengan niat yang ada pada orang tersebut. Dia akan mendapatkan pahala yang besar atau mendapatkan pahala yang kecil, barakallahu fikum, ini tergantung niat yang ada pada orang tersebut. Atau bahkan wa na'udzubillah, orang tersebut mardud, tertolak amalannya, ini juga tergantung dengan niat yang ada pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini akan memberikan suatu contoh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan suatu contoh dengan suatu amalan yang mulia dengan niatan yang berbeda, tentunya pun mendapatkannya berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan permisalan, memberikan dengan permisalan dengan amalan hijrah. Karena hijrah ini merupakan amalan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seorang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, seorang hijrah dia niatkan ikhlas karena Allah, dia niatkan untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia, orang tersebut hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang yang dia hijrah melakukan suatu amalan, melakukan suatu ibadah karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dia akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala ada seorang yang dia hijrah, yaitu dia berpindah dari darul kufri ila daril Islam, berpindah dari suatu negeri yang penuh dengan kekufuran, yang penuh dengan kerusakan, menuju negeri Islam. Tapi dia ternyata tujuannya adalah lidunya yusibuha. Dia hijrah, berpindah, hanya ingin mendapatkan dunia yang dia inginkan. Seorang hijrah meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran, hanya karena dia mengejar dunia. Dia meninggalkan negeri kufur, pindah ke negeri Islam, karena dia mendengar ternyata di negeri Islam sangat menguntungkan untuk membuka bisnis dan semisalnya. Atau dia tatkala hijrah melakukan amalan yang agung ini, tujuannya adalah seorang wanita yang dia ingin nikahi. Dia hijrah berpindah dari satu tempat, tujuannya adalah seorang imra'ah, seorang wanita yang dia ingin nikahi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah orang tersebut kepada apa yang dia hijrahi. Artinya tatkala dia ingin mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia atau bahkan sama sekali tidak mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh amalan dengan amalan hijrah. Karena amalan hijrah ini adalah merupakan amalan yang azimah, amalan yang sangat besar di dalam Islam. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu taala tentang aqsamul hijrah, tentang pembagian-pembagian hijrah. Kata beliau rahimahullahu taala, hijrah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hijratul makan. Hijrah makan, hijrah tempat. Yaitu kan yang takilal insanu min makani tuksiru fihil ma'asi ila baladila yujidu fihi dhalik. Yang pertama adalah hijrah tempat. Seorang berpindah dari tempat yang di situ banyak berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kekufuran, ke suatu tempat yang tidak ada demikian di tempat tersebut. Ya. Ini yang disebut dengan hijratul makan. Seorang berpindah dari suatu tempat yang di dalamnya banyak al-ma'asi, berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, ke suatu tempat yang tidak ada demikian. Wa azamuha, kata beliau, al-hijratu min baladil kufri ila baladil islam. Dan hijrah yang paling besar adalah seorang berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam. Inilah hijrah yang azimah. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis hijrah yang pertama yang disebut dengan hijratul makan. Meninggalkan tempat. Ya. Itu meninggalkan tempat yang di situ banyak kemaksiatan-kemaksiatan menuju sebuah tempat yang di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada kekufuran, dan seterusnya. Kemudian jenis hijrah yang kedua. Adapun jenis hijrah yang kedua adalah hijratul amal. Meninggalkan amalan. Karena hijrah itu artinya adalah atarku, meninggalkan. Wa hiya an yahjaral insanu ma nahallahu anhu minal ma'asi wal fusuq. Yang dimaksud hijrah amalan, meninggalkan amalan, yaitu seorang meninggalkan amalan-amalan yang Allah larang. Ini namanya juga hijrah. Seorang meninggalkan amalan-amalan yang muharramat, yang Allah haramkan, yang Allah larang, ini juga namanya hijrah. Ya. Seorang meninggalkan apa yang Allah larang, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, wal fusuq, dari perbuatan-perbuatan kefasikan. Ya. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah apabila muslim yang lainnya mereka selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Inilah seorang muslim. Yang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Dia yang kaful adza, menahan al-adza. Kemudian seorang al-muhajir, seorang yang hijrah, kata Nabi SAW, man hajara, orang yang meninggalkan, manahallahu anhu, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya hijrah. Ini jenis hijrah yang kedua. Itu orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya barakallahu fikum, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling besar adalah amalan-amalan syirkiyat. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil, meninggalkan orang. Kata beliau, qatajibu hijratuhu ahyanan, terkadang seorang itu wajib meninggalkan seseorang. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, misalu contohnya, ar-rajulu al-mujahiru bil maksiati alladzi la yubali biha fa innahu yusra'u hajruhu. Barakallahu fikum. Idza kana fi hajrihi faidatun wa maslahatun. Perhatikan di sini. Terkadang seorang diwajibkan untuk meninggalkan orang lain. Sebagai contoh adalah seorang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Seorang yang terang-terangan melakukan al-ma'asi. Al-muhajiru bil-ma'asi. Dia terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini yusra'u hajruhu, ditinggal, diwajibkan, disyariatkan untuk ditinggalkan. Karena yang seperti ini barakallahu fikum sangat berbahaya. Orang yang seperti ini sangat berbahaya, tatkala tidak ditinggalkan, bisa jadi kejelekan-kejelekan yang ada pada orang tersebut menular. Orang tersebut dia sudah terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, terang-terangan melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan bekerja sama dengan orang-orang yang menyimpang. Maka orang yang seperti ini diperintahkan untuk ditinggalkan. Karena kalau terus didekati bahaya, bisa juga dia akan menularkan, memberikan syubhat, sedangkan hati kita itu lemah. Ini jenis hijrah yang ketiga, yaitu meninggalkan orang-orang yang rusak, orang yang rusak di dalam beragama. Artinya di dalam beragama dia menyimpang, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti abwalalat, perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang menyimpang, yang munharif. Barakallahu fikum. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memerintahkan nabinya untuk istiqamah, diingatkan supaya jangan mengikuti orang-orang yang menyimpang. Fastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Ini kata Allah, mengingatkan kepada nabinya, dan istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsunya mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.